Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Thayyib, kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar, tafsir surat Al-Baqarah yang sudah kita lewati pada ayat 238. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pelaksanaan salat 5 waktu, persyaratannya, waktu-waktunya, serta rukun dan perkara yang wajib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus salat al-wusta, yakni salat al-asr, di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sekian banyak hadis menyebutkan peristiwa ataupun keutamaan yang terkait dengan salat al-asr, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Taib, sebab turunnya ayat ini, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada dua jenis hadis yang sudah kita sebutkan. Pada bagian pertama, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ini memiliki sebab turun yang menjelaskan mengapa ayat ini turun. Kemudian bagian yang kedua, waqumu lillahi qanitin. Kita ulangi lagi sedikit apa yang ada dalam tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, hafidhu ayyuhal muslimuna ala salawati al-khamsi al-mafruudati bil-mudawamati ala adaiha fi awqatiha bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wahai kaum muslimin, jagalah pelaksanaan salat 5 waktu yang difardukan bagi kalian. Salat 5 waktu sebagaimana ini merupakan perkara yang diwajibkan di dalam syariat Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Naam, dan termasuk dari perkara al-ma'lumah bid-darurah, perkara yang diketahui secara darurat. Seorang muslim mengetahui wajibnya sholat 5 waktu. Naam. Wahai kaum muslimin, jagalah pelaksanaan sholat 5 waktu yang wajib bagi kalian. Bil mudawamah, dengan dilaksanakan secara terus menerus, ala adaiha, di dalam menunaikannya pada waktu-waktunya. Sebagaimana Allah katakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin di dalam catatan yang telah Allah catat, baik kitaban mauquta, pada waktu yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dalam sekian banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan waktu-waktu tersebut. Al-fajr wal-zuhur wal-asr wal-maghrib wal-isya, di mana waktu-waktu tersebut terkait dengan perputaran matahari. Nah, dengan perputaran tersebut berubah dari waktu ke waktu. Qala bisyurutiha, dengan menunaikan salat tersebut melengkapi dan menyempurnakan syarat-syaratnya. wa arkaniha rukun-rukunnya, wa wajibatiha dan perkara-perkara yang wajib. Ini makna muhafadhah, bukan sekedar menggugurkan thayyib kewajiban tersebut, namun ditunaikan syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya secara khusus dan kaum muslimin secara umum, wa'mur ahlaka bis-salati waz-zakati. Perintahkan keluargamu untuk menjalankan salat dan mengeluarkan zakat. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ajallu al-ibadat al-badaniyah as-salah. Bahwasanya ibadah badan yang paling mulia adalah salat. Kemudian wa'azamu wa'ajallu al-ibadat al-maliyah an-nusuk. Sementara ibadah yang bersifat harta, yang paling mulia adalah ibadah menyembelih. Qala wa hafidhu 'ala as-salati al-mutawassitati bainaha wa hiya salatul 'ashri. Dan jagalah salat yang berada di pertengahan dari salat lima waktu tersebut. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya itu adalah salat al-'ashr. Dan jagalah salat pertengahan di antara salat-salat itu, yaitu salat al-'ashr. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah. Dan qumu, berdirilah kalian pada salat-salat kalian muti'in, dalam keadaan taat kepada Allah, ikhlas. Wa qumu lillah. Ini mengandung unsur al-ikhlas fi shalah, yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang melaksanakan salat. Wa qumu lillah, berdirilah kalian untuk melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Qala khashi'ina dzalilin, kalian dalam keadaan khusyuk. Demikian pula dzalilin, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka jika kalian khiftum, takut, di sini disebutkan secara mutlak kondisi takut, baik karena musuh atau suatu bencana atau keadaan yang di situ mengucapkan diri kita takut, yang dikenal dengan salat al-khauf. Jadi di sini tidak terbatas dalam peperangan dan semisalnya, namun lebih luas daripada itu, perkara yang di situ kondisinya sudah genting. Seorang tidak tenang ketika sholat dengan berdiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian khiftum, takut, enggak disebutkan sebab takutnya, farijalan, maka sholatlah kalian dalam keadaan rijalan, yakni masyin, berjalan, au rukbana, atau dalam keadaan berkendaraan. Di sini menunjukkan kewajiban sholat tepat pada waktunya. Walaupun dalam keadaan demikian genting, tetap diwajibkan melaksanakan sholat. Tidak kemudian diundur sampai ada rasa aman. Qala fa idza amintum, kemudian jika kalian dalam keadaan aman, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, perkara yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fa in khiftum min aduwin lakum. Kata al-mufassir rahimahullah ta'ala, jika kalian takut, min aduwin lakum, dari musuh kalian, Mengapa dibawakan kepada musuh? Karena keumuman demikian. Orang takut terhadap musuhnya. Namun kalau kita melihat ayat ini, fa in khiftum, ini bersifat apa? Mutlak. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan secara umum, fa in khiftum huzifa al-muta'allaq liya'umma al-khawfa min al-aduwi was-sib'i wa fawati ma yatadarraru al-'abdu bi fawtihi fasallu. Kata beliau rahimahullah taala, fa in khiftum, jika kalian takut, di sini dihapus muta'allaq, apa yang menyebabkan dia takut, kalian takut, sehingga kata beliau liya'umma, sehingga ini mencakup segala jenis takut yang disebabkan oleh musuh atau hewan buas, ya, atau perkara yang luar biasa mencekam dirinya, menghantui dirinya dan semisalnya, betul-betul tidak bisa tenang kalau sholat dalam keadaan normal. Sementara dia khawatir kalau enggak segera sholat, maka akan habis waktu pelaksanaan sholat tersebut. Maka di sini disyariatkan, ya, adanya sholat al-khawf, dalam posisi takut. Allah jelaskan, ya, farijalan aw rukbana ay fasallu salatal khawfi mashin, maka sholatlah kalian, tegakkan sholat tersebut, sholatal khawf, namanya sholat khawf, mashin, kalian dalam keadaan berjalan kemanapun arahnya, laksanakan sholat pada waktunya. Aw rakibin, atau kalian mengendarai tunggangan, naik kuda, unta dan semisalnya, tayyib, zaman dahulu. Qala ala ayyi hay'atin tastati'unaha walau bil ima'i, dengan keadaan apapun, posisi bagaimanapun yang kalian mampu, walau bil ima', walaupun dengan ima', isyarat. Ima' di sini apa maksudnya? Yaitu isyarat kepala. Dan ini penting, barakallahu fikum, yang dimaksud ima' adalah yakni menundukkan kepala. Misalnya posisi ruku, maka ditundukkan sedikit ini. Posisi sujud lebih rendah lagi ini. Dan ima ini tidak terkait dengan pundak ataupun punggung, yang butuh diperingatkan, ya. Karena sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian kita, misalnya sholat di kendaraan, nggak bisa sholat di situ, kecuali dalam keadaan duduk. Tidak bisa sujud. Maka posisinya sebagai contoh, secara contoh, misalnya dia melaksanakan sholat dengan, tidak mungkin dia mau sholat berdiri atau posisi duduk, tidak bisa sujud, kan itu. Bisanya duduk posisi seperti semacam ini. Bagaimana caranya? Ya, ketika posisi berdiri, ya posisi duduk itu. Toyib, ketika rukuk, naam, kepalanya ditundukkan sedikit. Hanya sedikit, misalnya gini. Kemudian ketika sujud lebih rendah lagi. Nah, gini misalnya. Tapi apa? Ingat, tidak perlu menyondongkan punggungnya. Enggak kemudian gini. Ya. Jadi ima' itu hanya terkait dengan kepala. Barakallahu fiik. Kepalanya. Misalnya rukuk seperti ini, sujud rendah lagi. Tanpa dikaitkan dengan apa? Pundak. Kemudian faedah terkait dengan hal ini juga, oleh karena itu tatkala kita salam, mengucapkan salam kepada orang lain, terutama kepada keumuman kaum muslimin, sebagian kita atau sebagian kaum muslimin, jika tidak semuanya, bisa biasanya salamnya sambil apa? Merundukkan kepala atau badannya dulu. Ini perkara yang diingatkan oleh para ulama, perkara yang haram, tidak boleh. Mengapa? Karena bisa masuk ke dalam jenis tadi, ima' tadi. Ya. Menundukkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salam enggak perlu kemudian ini dan misalnya. Nah, itu diingatkan oleh ahli ilmu. Qala ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima. Maka laksanakan salat tersebut sesuai dengan keadaan yang kalian mampu, walaupun dengan ima tadi, dengan isyarat kepala. Au ila ghairi jihatil qiblah, atau tidak mengarah, atau ila ghairi jihatil qiblah, atau ke arah selain kiblat. Kenapa? Karena posisinya dikejar. Kejar apa, misalnya harimau, kejar musuh dan semisalnya, ingin menyelamatkan diri. Qala fa idza zala khaufukum fa sallu salatal amni. Kemudian jika telah hilang rasa takut yang menimpa kalian, fa sallu, salatlah salatal amni, salat yang biasa yang kita lakukan. Wadhkurullaha fiha. Dan hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Naam. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullah. Wala tunqisuha an hayatiha al-asliyati. Dan janganlah kalian mengurangi salat tersebut dari bentuk yang asli. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, jangan dikurangi. Tunaikan secara sempurna. Naam. Qala washkuru lahu ala ma 'allamakum min umuril ibadati wal ahkami ma lam takunu ala 'ilmin bihi. Dan bersyukurlah. Washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah. Naam. Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kalian dalam posisi aman, maka ingatlah Allah, tunaikan sholat tersebut dengan sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun dari rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Demikian pula penunaian ibadah itu pada waktunya. Naam. Qala wadhkurullaha fiha, ingatlah Allah, dan janganlah mengurangi sedikit pun bentuk atau tata cara sholat tersebut. Washkurulahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ma'allamakum, atas ilmu atau perkara yang diajarkan kepada kalian. Min umuril ibadati, dari perkara-perkara ibadah disyukuri. Nah, bagaimana bentuknya? Ya tadi, semacam itu, menunaikan ibadah sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan. Washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah ajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara ibadah. Demikian pula hukum-hukum. Di sini barakallahu fikum, terdapat na'am suatu minnah wa ni'mah, suatu anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita dapati dari manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-ilm. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana, atau karena Allah telah mengajarkan kepada kalian apa saja yang dahulu kalian tidak ketahui. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Di sini barakallahu fikum, Allah mengingatkan bahwasanya ilmu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun hafalan kita, demikian pula sepandai apapun kita, demikian pula sebanyak apapun dan sebagus apapun ibadah yang kita lakukan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajari kita, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal. Maka dari sini kita mengetahui akan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh terhadap ilmu, butuh terhadap taufik Allah Subhanahu wa taala, butuh terhadap istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan meninggal di atas Islam. Demikian juga dari sini pula bisa dipetik, ya, asal manusia adalah al-jahl. Asalnya manusia itu apa? Al-jahl. La ya'lamuna al-ilm. Gak mengetahui ilmu. illa bitta'allum. Al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu didapat dengan belajar. Bukan apa? Ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi. Namun itu apa? Ta'allum, belajar. Menghafal, memahami. Sekian banyak ayat termasuk ayat ini. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Demikian pula ayat yang lainnya tadi yang sudah kita sebutkan. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum. Kadzalika kuntum min qabl. Demikian sebelumnya kalian jahil, tidak berilmu, tidak mendapatkan hidayah. Kemudian Allah memberikan hidayah dan ilmu. Demikian pula Allah mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, banyak berbuat zalim, jahul dan melakukan tindakan kejahilan. Illa man rahimahullah. Qala min umuril ibadati wal ahkami ma lam takunu ala ilmin bihi. Bersyukurlah kepada Allah atas anugerah yang Allah ajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara ibadah, hukum-hukum yang ma lam takunu. Takunu fi'il mudhari, kemasukan lam, ya. Perkara-perkara yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Sekali lagi barakallahu fikum, ini menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah apa? Wa qul rabbi zidni ilma, diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Orang semakin banyak ilmunya dia akan semakin tahu bahwasanya dia semakin jahil. Kalau ada orang yang sudah cukup ilmu saya sudah banyak, berarti dia enggak mengerti dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah mewajibkan talabul al-ilm. Melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang jahil, banyak perkara yang tidak kita ketahui. Orang yang mengetahui ilmu agama secara global, ya, dibandingkan dengan orang yang mengetahui ilmu agama secara rinci, tahu al-ma'murat secara global, yang satunya tahu al-ma'murat, perintah-perintah secara rinci, mana yang lebih utama? Yang kedua. Demikian pula al-manhiyat, tahu perkara yang diharamkan secara global, yang satunya rinci, tahu ini tahu, mana yang lebih utama? Yang kedua. Nah, sehingga Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin tinggi dan banyak ilmu dia tentang Allah, maka buahnya insya Allah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Summa qala walladzina yatawaffawna minkum mayadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. قَالَ وَالْأَزْوَاجُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَتْرُكُونَ زَوْجَاتٍ بَعْدَهُمْ. Dan azwaj, para suami yang meninggal dunia dan meninggalkan zaujat, istri-istri setelah mereka. Fa'alaihim wasiyatan lahunna. Kita baca dulu. Baik. Maka fa'alaihinna, tanggung jawab bagi suami-suami tadi. Wasiyatan, untuk memberikan wasiat, yakni sebelum meninggal, memberikan wasiat untuk istrinya tadi. Mau meninggal, lihat tanda-tanda kematian, tulis wasiat. Au an yumatta'na sanatan kamilatan min yaumil wafati. Apa wasiat itu isinya? An yumatta'na, istri-istri tadi diberikan mut'ah, diberikan apa istilahnya, perhatian, makannya, pakaiannya, dan semisalnya sanatan selama setahun penuh setelah kematian sang suami. Qala bisukna fi manzilil zauj, tetap dibiarkan, dipersilahkan tinggal bisukna, tinggal di rumahnya suami. Min ghairi ikhrajil warafati lahunna muddatas sana, tanpa ghair ikhraj, tanpa adanya upaya ahli waris untuk mengeluarkan ya wanita-wanita tadi, istri-istri tadi, muddatas sana selama satu tahun. Tidak boleh dikeluarkan. Biarkan tinggal di situ. Jabran li khatiri az-zawjah, untuk jabr menutup ya. Khatir perasaan az-zawjah, perasaan sang istri. Biar enggak kebingungan, masa suaminya meninggal langsung diusir cari rumah sendiri misalnya. Enggak, dipersilahkan. Suruh tinggal di situ. Nah. Fa in kharajat az-zawjatu bi ikhtiyarihinna qabla inqida'is sanah. Namun, coba, jika para istri tadi keluar dengan ikhtiar, dengan kemauan dan kehendak dia sendiri sebelum habis satu tahun, fala itsma 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai ayyuha al-waratha, wahai para ahli waris, kalau dia keluar sendiri kemauannya sendiri. Fi dzalik, enggak ada dosa bagi kalian dalam hal itu. Wala haraja 'ala az-zawjati fi ma fa'alna fi anfusihinna min umurin mubahatin. Demikian pula wala haraj, enggak ada dosa yang ditanggung oleh istri-istri tadi terhadap apa yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri pada perkara-perkara mubah yang dibolehkan, enggak ada dosa. Qala wallahu 'azizun fi mulkihi, Allah zat yang maha perkasa pada kerajaannya, semuanya milik Allah. Manusia dan apa yang ada di muka bumi milik Allah. Hakimun fi amrihi wa nahyihi, Allah maha bijaksana dalam perintah dan larangannya. Kemudian wahadihil ayatu mansukhatun, ayat ini mansukhah, dihapus. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhuri wa ashara. Ayat ini, ayat 240, dihapus dengan ayat yang sudah kita lewati pada ayat 234. Pada ayat 240 adanya tanggung jawab suami, demikian pula ya sebelum meninggalnya tanggung jawab para wali setelah meninggalnya suami tadi. Apa itu? Memberikan mata kepada azwaj selama setahun. Kemudian dihapus dengan ayat 234, bahwasanya hal itu hanya berlaku dalam waktu 4 bulan 10 hari. Pengurangan mudah. Ini istilahnya apa? Dihapus hukumnya. Nah, namun masih disisakan apa? Qiraahnya. Masih ada, masih kita baca. Nah, ini sebagai bentuk ibtila bagi manusia. Sebagai bentuk ujian bagi manusia, apakah mereka beriman terhadap Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka seorang mukmin yakin bahwasanya semuanya kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang mansukh atau nasikh, ayat yang dihapus ataukah yang menghapus. Sebagaimana ayat-ayat yang lainnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apapun yang kami hapus atau kami lupakan terhadap kalian ayat tersebut, melainkan kami datangkan yang lebih baik. Ini suatu ibtila, ujian apakah kita mengimani atau tidak. Seorang muslim akan mengimani hal demikian, bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Qala wal mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin al-wajh al-ma'ruf al-mustahsani syar'an. bagi wanita-wanita yang ditalak mata, yakni diberikan haknya berupa apa? Kiswah, pakaian, nafkah sesuai dengan bentuk yang ma'ruf yang dianggap bagus oleh syariat. Haqqan 'alal ladzina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Hak, suatu hak, tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepadanya dalam segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini umum, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dijelaskan oleh apa? Ayat-ayat sebelumnya. Yang sudah kita lewati. Wa in tallaqtumuhunna dan seterusnya. Adanya mut'ah. Ini memberikan pakaian ataupun nafkah kepada thayyib, wanita-wanita yang ditalak tadi. Sudah masuk azan. Tafadhal al-muadzin falyu'adzin. Baik, barakallahu fikum. Apa yang sudah kita sebutkan bahwasanya ayat yang ke-240 ini dihapus oleh ayat yang ke-234. Ini merupakan ucapan sekian banyak al-mufassirin, ahli tafsir. Sementara Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menempuh hal yang lain, antum bisa melihat di dalam tafsir beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya ayat pertama, wajibnya tarabbus 4 bulan 10 hari. Wajib bagi wanita 4 bulan 10 hari. Adapun pada ayat ini Allah membiarkan tanggung jawab kepada ahli waris untuk membiarkan istri-istri itu tinggal di rumah suaminya tadi selama setahun sebagai bentuk jabron li khatiriha, untuk menutup kesedihannya. Wa barron bi maytihim, dan berbuat baik kepada mayitnya. Amanullah alaihi wasallam. Yang sudah kita sebutkan tadi, pendapat pertama adalah pendapat sekian banyak ahli tafsir, dan ini yang masyhur bahwasanya ayat ini dihapus oleh ayat 234. Kemudian ayat berikutnya, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini juga menunjukkan bahwasanya setiap orang yang ditalak itu memiliki hak mata' yang sudah kita lewati. Naam, jika seorang suami istri menikah dalam keadaan belum menyebutkan maharnya, apa yang harus diberikan kemudian telah ditolak, maka di situ diberikan mut'ah, pemberian sesuai dengan kemampuan laki-laki tadi. Kemudian jika sudah ditayib sebutkan maharnya dan belum diberikan dan belum terjadi hubungan suami istri, maka diberikan separuh dari apa yang sudah disebutkan, atau bisa juga diberikan keseluruhan, atau bisa juga jika wanitanya memaafkan tidak mengapa untuk tidak diberi. Kemudian sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa in kanat madkhulan biha, kalau sudah berhubungan suami istri, fasarat al-mut'atu mustahabbah, sudah diberi mahar, sudah jadi suami istri, di situ kata beliau ini merupakan jumhur ucapan ulama, qaul jumhur al-ulama, bahwasanya mut'ah di sini sifatnya mustahab, sudah diberi mahar kemudian terjadi perceraian, dianjurkan untuk memberikan apa? Mut'ah, pakaian, nafkah dan semisalnya. Jumhur ulama mengatakan apa? Mustahab. Adapun zahir ayat ini diambil oleh sebagian ulama bahwasanya itu sifatnya apa? Wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ala aqal annahu mustahab, minimal itu adalah sunnah. Qala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Mithlu dzalikal bayani alwadhihi fi ahkamil auladi wan nisa. Seperti penjelasan yang jelas gamblang pada hukum-hukum anak dan wanita, yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamihi fi kulli ma tahtajuna ilaihi fi ma'ashikum wa ma'adikum. Tum lihat. Kadzalik, seperti hukum, seperti penjelasan yang gamblang, yang nyata pada hukum-hukum anak-anak dan wanita, Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya. Berarti apa? Semua ayat, demikian pula hukum-hukumnya, wadih, jelas. Tidak ada yang samar bagi umat. Tidak ada satu ayat yang tidak diketahui oleh umat. Hanya saja sebagian alim tidak mengetahui ayat ini, sebagian yang lainnya mengetahuinya. Namun umat Islam tidak ada yang jahil dalam hal itu. Tidak ada perkara yang tidak diketahui. Allah jelaskan dengan keterangan yang wadih, yang gamblang. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya, fi kulli ma tahtajuna ilaih, pada segala perkara yang kalian butuhkan, fi ma'ashikum, na'am, terkait dengan kehidupan kalian, wa ma'adikum, dan tempat kembali kalian di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian seperti apa? Mahajjah bayda, terang benderang. Malamnya seperti siangnya, wadih, semuanya jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata ulama, ya, wa min tilka al umur al mutasyabihat ya'lamuha katsirun minan nas. Ya. Dalam hadis, teksnya itu apa? Di antara halal dan haram ada mutasyabihat yang tidak diketahui oleh sekian banyak orang. Maknanya apa? Pada perkara-perkara mutasyabihat ya'lamuha katsirun minan nas. Bahwasanya sekian banyak manusia itu juga mengetahui bahwasanya mutasyabihat itu jelas. Apakah jelas haramnya ataukah jelas halalnya? Qala likai taqiluha wa ta'malu biha. Tujuannya apa? Agar kalian memahami hukum-hukum tersebut, ayat-ayat tersebut, wa ta'malu nabi wa ta'malu biha, dan agar kalian mengamalkan hukum-hukum itu. Di sini mengandung perkara yang sangat penting. Apa itu? Ya, yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka menyebutkan al-ilmu wasilah wal amalu ghoyah. Ilmu itu sebagai wasilah, sebagai apa? Perantara. Tujuannya apa? Adalah diamalkan. Apakah pengamalannya itu terkait dengan keyakinan, maka kita yakini. Pengamalannya tersebut terkait dengan lisan, kita ucapkan, ataukah terkait dengan anggota badan. Al-ilmu bila amal kasyajarati bila astamar. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Atau yang cerdas, yang dikatakan oleh ulama bahwasanya mereka memiliki ilmu, ilmu fil zahir walaysa bi'alim fil batin. Namanya al-ilmu fil lisan. Dia secara lisan hafalannya banyak, pemahamannya banyak, bagus, namun dia tidak memiliki amalan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama al-alim al-fajir. Orang berilmu namun dia fajir, jahat. Mengapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini juga termasuk hal yang tercela, sebagaimana Allah cela siapa? Al-Yahud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itu, patut bagi kita semuanya sebagai bentuk syukur kita terhadap apa yang Allah berikan, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sampai-sampai penyair mengatakan, sebagai bentuk celaan bagi orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Al-alimu alladzina ya'maluna bi'ilmihi, atau al-alimu alladzi la ya'malu bi'ilmihi mu'adzabun qabla ubadil awthani. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab, disiksa sebelum para penyembah berhala. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan perkara yang tidak kalian kerjakan? Celaan seorang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan. Siksanya lebih berat daripada orang yang jahil. Termasuk dari bentuk orang i'rad an zikrillah, berpaling dari mengingat Allah SWT. Ya'lamunal haq wa la ya'maluna bihi. Mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Azabnya lebih keras daripada orang-orang jahil. Bisa jadi orang jahil dia ma'zur indallah, mendapatkan uzur di sisi Allah. Sementara dia Quran sudah dia ketahui, hadis sudah dia ketahui, maka hujjatun alaih, Al-Quran hujjatun laka'au alaika. Al-Quran bisa menjadi pembela kita ataukah na'udzubillah itu menjadi ya penggugat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita apa? Sarullaha ilman nafi'a wa ta'awadhu min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak mendatangkan khasyah, ilmu yang tidak membuahkan amalan. Nas'alullah salamah wa taufiq wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadha walhamdulillahirabbil alamin.